فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجع 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya dititipi anak, ibunya pergi untuk berdemo tolak Miss World. Apa saya bersalah? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama acara ini jelas-jelas diharamkan oleh syariat. Dan tidak boleh bagi setiap orang yang memiliki wewenang dan memiliki kebijakan dan mampu melarang acara tersebut, membolehkan acara itu. Jadi acara ini jelas-jelas diharamkan oleh syariat dan banyak sekali dalil yang mengharamkannya. Maka dibolehkan acara itu diselenggarakan di negara kita adalah sebuah kesalahan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun sebagian umat Islam yang turun ke jalan atau mendemo untuk dibatalkan acara tersebut, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita apresiasi niat mereka. Niat saudara-saudara kita adalah niat yang mulia. Semoga mereka diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berniat untuk mencegah kemungkaran dan menghilangkan acara-acara yang kental dengan kemaksiatan. Hanya saja kita ingin memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita tersebut, karena ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Hendaklah niat baik kita, niat ikhlas kita itu dibalut dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menasihati pemimpin atau pihak yang berwenang untuk melarang acara tersebut memang sudah tepat, karena Nabi mengatakan ad-dinu nasiha, agama itu nasihat, dan diantaranya adalah li a'immatil muslimin, kepada pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Namun jangan lupa Nabi pun juga bersabda, man arada an yansalidhi sultan falayubdilahu alaniyah, barang siapa yang ingin menasehati orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki wewenang, maka janganlah ia lakukan secara terang-terangan. Janganlah ia lakukan secara terang-terangan. Falyakhluwabih, hendaklah dia berkhulwat, hendaklah dia berbicara empat mata secara rahasia. Kalau diterima, alhamdulillah, dan kalau tidak, dia telah menunaikan acara tersebut. Dan gunakanlah cara-cara yang persuasif, cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmah, dan jangan melakukan cara-cara yang akhirnya merugikan kita semua dan memberikan mudarat yang lebih besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga moral umat Islam di negeri pertiwi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Adapun pertanyaan ibu, apakah saya bersalah? Kalau memang anak itu terlantar jika tidak ada yang menjaganya, maka insya Allah ibu tidak bersalah. Jadi karena kalau ibu lepas, ibu tinggalkan anak tersebut, maka anak tersebut terlunta pada hari ini. Namun kalau ketika ibu menolak, akhirnya membuat orang tuanya tidak jadi berangkat, orang tuanya tidak jadi unjuk rasa, maka ibu keliru. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid, hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Artinya ketika ibu menjadi sarana, orang tuanya berangkat karena anaknya dia rasa sudah aman di tangan ibu, maka ibu sama saja tolong menolong dalam kemaksiatan. Namun kalau misalnya dijaga atau tidak dijaga, ibunya tetap berangkat, akhirnya anaknya ini terlunta-lunta, maka hendaknya kita jaga anak tersebut. Wallahu ta'ala bissawab.